الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Wa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibni Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada aik yang keberapa? Yang kelima. Yang kemarin sudah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah yang menyebutkan penjelasan dan keterangan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang makna ilmu yang bermanfaat. Demikian juga tahapan belajar atau tingkatan-tingkatan belajar dari berbagai fan bidang ilmu yang beliau sebutkan. Kemudian kata Syekh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah, qala rahimahullah, fahadha iqtirahun مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى خري بالاعتناء. Dan ini adalah saran atau kritikan atau masukan dari Syekh rahimahullah, mufassal, yang dirinci, yang beliau merinci tahapan-tahapan belajar dalam bidang akidah. Pertama yang dipelajari apa kemarin? Akidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam perkara tauhid apa? Salah satu usul dan Kitabut Tauhid, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam kitab hadis apa? Umdatul Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di dalam kitab fikih apa? Dalilut Talib atau Mukhtasar Al-Muqni. Di dalam nahwu apa? Matan Al-Ajurumiyah. Kata beliau rahimahullah, ini rincian-rincian masukan dari Syekh rahimahullah, khariyan bil i'tina, ini pantas untuk diperhatikan. Wa qad istaqrayna tarajuma ulama'ina fama minhum man kharaja min hadas sabil wa bidzalika hazu qasabatis sabaqa. Dan sungguh kami telah membaca, menelaah, banyak membaca tarojim, biografi, terjemah biografi dari para ulama kita. Maka tidak ada dari mereka orang yang keluar dari jalan ini, dari apa? Bimbingan dan arahan para ulama sebagaimana yang disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman. Semuanya apa? Sesuai dengan bimbingan dan arahan para ulama tersebut. Semuanya mengikuti arahan dan bimbingan para ulama. Kata beliau, fama minhum, maka tidak ada dari mereka. Artinya para ulama, para pendahulu itu mengikuti bimbingan para ulama sebelumnya. Wabidzalik, Dan dengan seperti itu, ayo belajar dengan bertahap, belajar dengan berangsur sedikit demi sedikit, dari yang mendasar, yang paling dasar, kemudian berikutnya, dan tahapan seterusnya. Dengan jalan seperti itu, hazu, mereka telah melampaui, melewati qasabati sabaqa. Yaitu apa? Qasab itu asalnya dari tumbuhan yang memiliki ruas, seperti bambu, seperti tebu dan yang sebagainya. Yaitu dengan cara belajar bertahap, mereka para ulama telah melewati apa? Tahapan-tahapan perlombaan. Mereka sudah melewati tingkatan-tingkatan apa? Perlombaan. Mereka mendahului dengan beberapa apa? Tahapan. Sehingga mereka menjadi ulama. Tetapi caranya dengan belajar secara bertahap. Belajar secara apa? Berangsur-angsur. Waliyakun ma'lumun lada talibil ilmi anna hasana ala khifdi mukhtasarin fil fikhi laysa da'watan ila taqlidil madmum. Dan ndaklah maklum diketahui lada talibil ilmi, di sisi para penuntut ilmu, anna hasana, sesungguhnya dorongan kita, kita memberikan motivasi, memberikan dorongan ala khifdin mukhtasar, untuk menghafal ringkasan fil fikhi, dalam fikih yang beliau sebutkan apa kemarin, dalilut talib ya, yang ditulis oleh siapa itu, mukhtasarud dalil ya, dalilut talib, yang ditulis oleh Mar'i Al-Karmi, demikian juga mukhtasar Muqni yang ditulis oleh Al-Hijawi rahimahumullah. Kata beliau, perlu diketahui oleh para murid, para santri, para pelajar, bahwa dorongan kita, motivasi yang kita berikan untuk menghafal mukhtasar ringkasan di dalam fikih, laisa da'watan ila taqlidil madmum, bukan ajakan untuk taklid yang tercela. Kita tahu taklid ya, taklid kemarin apa? Apa dar? Ittiba'u man laisa hujjah bi ghairi hujjah, mengikuti orang yang bukan dalil tanpa dalil. Manusia yang menjadi dalil siapa? Hanya satu, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada dalilnya. Pokoknya kalau datang dari si fulan diikuti. Kalau dari selainnya tidak. Itu taklid. Dan itu taklid yang tercela. Kata beliau, maksud kita bukan mengajak kepada taklid, mengikuti apa? Madhab fikih tertentu. Bukan. Wa innama huwa li fawaida syatta. Hanya saja itu, kenapa kok didorong untuk menghafal mukhtasar ringkasan dalam bab fikih? Karena faedah. Untuk faedah-faedah yang syatta, yang banyak, yang bermacam-macam. Minha, di antaranya apa faedahnya? Kalau menghafal mukhtasar ringkasan atau kesimpulan, imtilaqu talibi asasan qawiyan fi hadhihi al-madati syahiqah al-irtifa', kemampuan murid, siswa atau santri. Santri punya kemampuan asasan, dasar qawiyan, yang kuat. Santri memiliki dasar apa? Yang kawi, pondasi yang kuat, fi hadhil maddah, pada materi ini, yakni pada bab fikih. Jadi punya dasar dulu dalam bab fikih. Asyahiqah, yang tinggi, al-irtifa, yang unggul. Beliau menjelaskan faedahnya, di antara faedahnya apa? Para murid, para penuntut ilmu memiliki dasar yang kuat di dalam fikih. Jadi ada dasarnya. Yang kedua, wa khasru dhihnihi fil masailil mawjudati fi hadzal mukhtasari li alla takhtalita alayhi al masailu fala yastati'u tamyiza baina ahkamiha. Yang kedua faedahnya, memusatkan perhatian, bisa konsentrasi. Fil masailil mawjudah, dalam masalah-masalah yang ada di dalam kitab Mukhtasar, ringkasan tersebut. Karena namanya ringkasan, sangat pendek dan mudah difahami. Kenapa? Agar bisa terpusat atau konsentrasi pada masalah-masalah yang ada. Li'alla tahtalito alaihil masail, supaya tidak bercampur atas dia masalah-masalah yang banyak. Maka dipilih yang ringkas, supaya masalah tidak bercampur. Kalau panjang lebar dalam masalah wudu umpamanya, di situ ada perbedaan. Hanafi demikian, Maliki demikian, Hambali demikian, Syafi'i demikian. Kemudian cabang-cabang dari masalah wudu, di situ masih ada perbedaan. Masalah bercampur banyak. Setelah apa? Bercampur. Sehingga apa? Fala yastati'u at-tamyiza bain ahkamiha. Sehingga seorang murid, seorang santri tidak mampu untuk memisahkan, untuk membedakan di antara hukum-hukumnya. Hukum yang demikian adalah demikian, yang ini demikian, yang ini demikian. Kenapa tidak mampu? Karena masalahnya bercampur. Banyak masalah, banyak cabang, dan banyak perselisihan. Ini manfaat yang kedua. Bisa konsentrasi pada masalah yang ringkas. Yang ketiga, wasa'yu fi tadarrujihi ila marhalatil ijtihad darajatan darajatan. Berusaha, as-sa'yu berusaha, fi tadarrujihi, pada apa? Tahapan-tahapannya, tahapan fikih, ila marhalatil ijtihad. Untuk apa? Sampai kepada tahapan atau tingkatan ijtihad, bisa berijtihad, bisa mengambil hukum sendiri. Darajatan darajatan, setahap demi setahap, setingkat demi setingkat. Jadi untuk menjadi mujtahid, orang yang mapan, yang kokoh dari semua bidang ilmu, itu ada tahapannya, itu ada tingkatannya. Tidak sekali belajar kemudian menjadi mujtahid, tidak. Bertahap, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, darajatan darajatan. Setahap dulu dilewati, pertama ringkas, yang kedua berkembang menjadi yang lebih luas, berikutnya menjadi yang meluas dengan berbagai macam sisi atau bidang ilmu. Dalam bab bahasa demikian juga, setahap demi setahap, setingkat demi setingkat. Dalam bab usul fikih juga setingkat demi setingkat, dan seterusnya. Qala wa awalus sulami hadhil mukhtasarat, dan tangga yang pertama, kita mau naik tangga, mau naik ke atap rumah, itu melewati tangga. Tangganya tidak kemudian sekali lompat sampai di atas, tidak. Setangga demi setangga, satu tahap demi satu tahap, sedikit demi sedikit. Demikian juga untuk menjadi seorang mujtahid, seorang alim atau seorang ulama, itu sedikit demi sedikit. Tangga yang pertama, tahapan yang pertama adalah hadhil mukhtasarat, ringkasan-ringkasan ini. Jadi mukhtasar itu tahapan pertama. Maka beliau menganjurkan dan mendorong para penuntut ilmu, para santri, para murid untuk belajar yang mukhtasar dulu. Belajar yang apa? Ringkas-ringkas dulu. Tidak banyak tafri'at, cabang-cabang. Demikian juga tidak banyak perbedaan pendapat. Qala wa laysa ma'na khidziha al-amala bi kulli ma fiha. Dan bukanlah makna menghafalnya. Makna menghafal mukhtasar tadi. Maknanya bukan apa? Al-amala bi kulli ma fiha. Mengamalkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Makna menghafalkannya, menghafalkan mukhtasar tadi, bukan apa? Mengamalkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Kenapa? It la budda min muallimin taqra'u alaih fayuwaddihu ghamidaha wa yahullu muskilaha wa yastadillu laha wa yubayyinu rajiha minal marjuhi fiha. Karena apa? Harus dari seorang muallim, seorang guru, taqra'u alaih, membacakan atasnya, membacakan mukhtasar tadi kepada apa? Talib, pada santri. Fayuwaddihu ghamidaha, dan wajib harus bagi guru untuk menjelaskan apa? Ghamidnya, sesuatu yang samar, yang sulit untuk difahami. Wa yahullu muskilaha, dan wajib harus bagi guru untuk apa? Menguraikan perkara-perkara yang muskil yang ada di dalamnya. Wa yastadillu laha, dan wajib bagi guru untuk menunjukkan dan menjelaskan tentangnya. Wa yubayyinu rajiha minal marjuhi fiha, dan labud harus bagi guru untuk menjelaskan mana yang rajih, mana yang marjuh. Oh, ini yang lebih kuat. Ini apa? Ini lemah. Ini, kata beliau, labud, wajib bagi seorang guru. Ketika seperti itu, belajar dalam keadaan seperti itu, siswa, murid, pelajar, ini akan menjadi ringan. Kenapa? Sudah dijelaskan, tinggal menerima. Yang sulit diterangkan, yang samar digamblangkan, sehingga murid apa yang belajar menjadi mudah, menjadi ringan, tidak perlu banyak waktu dan banyak jalan. Maka jalan untuk belajar yang paling ringkas dan paling cepat adalah belajar di depan seorang guru. Itu jalan yang paling cepat. Qala wa ad-dukhulu fi hadzal mabhasi mimma yastad'i italatan la nuriduha huna. Dan masuk dalam pembahasan ini dari apa yang dituntut untuk memperpanjang dengan memperluas pembahasan dalam pembahasan ini. Ini apa? La nuriduha huna. Kami tidak menginginkannya di sini. Beliau tidak menginginkan untuk membahas masalah ini panjang lebar. Illa kecuali annani angkulu ahrufan anil munsifi al-kabiril murabbi al-fadili al-alamah al-zahabi rahimahullah. Kecuali, beliau sebenarnya tidak ingin untuk memperpanjang pembahasan ini, yaitu apa? Tadarruj di dalam belajar, bertahap di dalam belajar. Kecuali beliau apa? Ingin menukilkan beberapa huruf dari seorang yang munsif, orang yang adil, ulama besar, sebagai murabbi, pendidik dan pembimbing yang mulia, al-alamah, orang yang dalam ilmunya, yaitu al-imam az-zahabi rahimahullah. Beliau akan menukilkan kalam dan perkataan al-imam az-zahabi rahimahullah. It ja'ala li kulli insanin manzilatahu. Ketika beliau rahimahullah menjadikan untuk setiap orang kedudukannya. Ja'ala li kulli insanin manzilatahu. Menjadikan bagi setiap orang kedudukan dia, tempat dia mana. Itu ditempatkan pada tempatnya. Faqala, beliau mengatakan, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, man balagha rutbatal ijtihadi wa syahida lahu bidzalika iddatun minal a'immah lam yasuk lahu an yuqallida. Kata beliau, barang siapa yang sudah sampai pada tingkatan ijtihad, dia sudah memiliki kemampuan untuk berijtihad, mapan dalam nahwunya, mapan dalam sorofnya, mapan dalam fikihnya, mapan dalam tafsirnya, mapan dalam semua bidang ilmu, ya, mengetahui perbedaan sebagaimana sudah kita baca perselisihan para ulama dalam apa qiraah, kemudian mengetahui mana yang rajih, mana yang marjuh. Demikian juga dalam bab fikih, mengetahui mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang kuat, mana yang lemah. Sudah sampai pada derajat itu, tidak cukup pada dirinya sendiri. Wa syahida lahu bidzalika iddatun minal a'immah, dan memberikan saksi untuk dia bahwa orang ini sudah sampai pada derajat ijtihad, iddatun beberapa orang, minal a'immah, dari para imam. Ingat, di sini beliau mengatakan kalau seorang merasa dirinya mampu untuk ijtihad, mengambil dan menentukan hukum sendiri, itu tidak hanya pada dia sendiri, oh merasa sudah mampu. Tapi apa? Dipersaksikan, direkomendasi, bukan satu orang ulama, iddatun minal a'immah, beberapa imam, beberapa ulama. Kalau sudah seperti itu, lam yasuklahu, tidak boleh bagi dia an yuqallida, untuk taklid. Tidak boleh bagi dia untuk mengikuti pendapat si fulan, mengikuti pendapatnya si alan, tidak boleh. Kenapa? Sudah mampu ijtihad. Di sini kita ketahui, berarti kalau belum sampai pada derajat itu, boleh dia apa? Taklid, yaitu mengikuti pendapat orang lain. Qala kama annal faqihal mubtadi'a wal 'amiyal ladzi yahfadzul qur'ana aw katsiran minhu la yasughu lahu al-ijtihadu abadan. Sebagaimana sungguhnya faqih, orang yang faqih itu ahli fikih, tapi apa? Al-mubtadi', baru permulaan. Mungkin bahasa kita ahli fikih senior, apa? Junior. Ahli fikih yang junior, yang masih pemula. Wal ami, demikian juga orang yang dikatakan awam, apakah mungkin tulaib seperti kita. Alladzi yahfadzul Qur'an, yang sudah menghafal Al-Qur'an, sedangkan kita belum. Ya. Ia menghafal ya beberapa ayat atau beberapa surat, tapi kalau seluruh belum. Au katsiran minhu, atau kebanyakan dari Al-Qur'an, belum seluruhnya tapi sebagiannya. La yasughu lahu al-ijtihadu abadan, maka tidak boleh bagi dia untuk ijtihad abadan, selama-lamanya. Dia belum sampai pada derajat apa? Mujtahid. Siapa tadi? Ahli fikih yang mubtadi. Sedangkan kita termasuk ahli fikih? Belum, masih jauh. Dikatakan ahli fikih atau orang yang faqih. Nah, kita sudah menghafal Al-Quran semua? Belum. Atau sebagiannya? Iya, tapi sebagian kecil. Kata beliau, la yasu, tidak boleh dia melakukan ijtihad. Fa kaifa yajtahid? Bagaimana dia mau ijtihad? Kenapa? Dasar belum ada atau sedikit. Wa man ladzi yaqul, dan apa yang akan dia katakan kalau dia mau ijtihad? Wa ala ma yabni, dan atas apa dia membangun hukum, mengatakan hukum ini halal, hukum ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, dasarnya apa? Al-Quran saja belum selesai hafalannya, belum lagi tidak tahu mana qiraah yang mutawatir, mana qiraah yang syadz, mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang nasih, yang menghapus, mana yang dihapus. Dia tidak tahu. Maka dari mana, di atas apa dia membangun hukum? Wa kaifa yatiru wa lima yurayyisu? Dan bagaimana dia akan terbang untuk melakukan ijtihad? Dia tidak punya sayap. Ya apa? Dasar ilmu yang mapan. Wa lima yurayyis? Dan dengan apa? Untuk apa? Asalnya rasa menjadi rayyasa, itu berbulu. Dia apa? Mengambil cabang-cabang ilmu, menentukan cabang-cabang hukum demikian dan demikian. Ini dari mana? Maka kata beliau apa? La yasughu al-ijtihad abadan, tidak boleh. Qala wal qismu tsalits, dan kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama yang sudah sampai pada derajat ijtihad. Kelompok yang kedua baru faqih mubtadi atau ami, orang awam. Ini tidak boleh. Yang kedua, yang ketiga, al-faqihul muntahi, al-yaqadu, al-fahimu, al-muhadditsu. Al-faqih yang muntahi, orang faqih yang sudah sampai puncak. Ahli fikih yang senior. Al-yaqidu, yang dia apa, bangun terjaga, artinya perhatian. Al-fahimu, yang dia memahami. Al-muhadditsu, yang dia ahli hadis, tahu mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, sebab sahihnya apa tahu, sebab dhaifnya apa tahu, nama-nama perawi juga tahu, mana perawi yang thiqah, mana perawi yang dhaif, dia ngerti. Demikian juga nama-nama perawi, mana yang namanya sama, bapaknya berbeda, mana yang namanya beda, nama bapaknya sama, dia tahu. Alladzi qad hafidha mukhtasharan fil furu', yang dia telah menghafal mukhtasar, ringkasan, fil furu', dalam cabang, cabang-cabang ilmu. Wa kitaban min fi qawaidil usul, dan satu kitab dalam kaidah-kaidah usuliyah. Wa qara'an nahwa, dan dia telah baca nahwu, sudah menyelesaikan ilmu nahwu. Wa syaraka fil fadha'il, dia berserikat dalam keutamaan. Dia punya keutamaan apa? Hafalan Al-Qur'an punya. Ilmu nahwu punya. Ilmu hadis punya. Berserikat dengan apa? Para ulama yang dia mujtahid. Dalam keutamaan dia miliki. Ma'akhidzihi li kitabillah, bersamaan dia miliki hafalan terhadap Al-Qur'an. Hafalannya selesai. Watashagulihi bitafsiri, dan kesibukan dia untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an. Wa quwwati munadharatihi, dan kuatnya hujjah dia ketika apa? Berdiskusi atau berdebat, hujjahnya kuat. Fahadihi rutbatun man balag, fahadihi rutbatu man balagul ijtihadal muqayyad. Maka yang seperti ini adalah tahapan, tingkatan orang yang sudah sampai pada ijtihad, tapi apa? Muqayyad. Ijtihad yang terbatas, bukan secara mutlak, tapi muqayyad. Wa ta'ahalla lin-nadhari fi dalailil a'imah, dan dia punya keahlian, ta'ahul. Dia sudah punya keahlian, kemapanan lin-nadhari, untuk melihat, membahas fi dalailil a'imah, pada dalil-dalil para imam. Ya, ini mazhab Hambali berpendapat demikian, dalilnya adalah demikian demikian. Ini dalil yang ini sahih, yang ini dhaif, dan seterusnya. Famata wadhahalahul haqqu fi mas'alatin, maka kapan pun telah jelas bagi dia kebenaran dalam satu masalah. Wa sabata fiha an-nasu, dan telah sabit, telah sahih dalam masalah itu nas, dalil. Wa amila bihi ahadul a'immah al-a'lam, dan telah mengamalkan pendapat tersebut salah seorang dari imam yang a'lam, yang sangat dalam ilmunya. Falyatabi fihal haqqa, maka hendaknya dia mengikuti kebenaran tersebut dalam masalah tadi. Wala yasluk ar-rukhas, dan dia tidak menempuh apa? Rukhsah, keringanan. Apa keringannya? Kalau dia tidak tahu, boleh mengikuti pendapat imam, atau dikatakan boleh taklid. Kalau sudah sampai derajat itu apa? Dia tidak boleh taklid, tidak ada keringanan. Wal ia tawarro, dan tidak jadi apa? Tawarru, enggan. Wala yasa'u fiha ba'da qiyamil hujjah alaihi taqlidun, dan tidak ada keluasan bagi dia dalam asalah tersebut setelah tegaknya hujjah atas dia untuk taklid. Tidak boleh taklid bagi dia kalau sudah memiliki apa? Dasar-dasar kemampanan ilmu tadi. Beliau menyebutkan yang perlu kita ingat apa? Diamalkan oleh seorang imam. Oleh karena itulah para a'imah seperti Al-Imam Ahmad mengatakan apa? La takul fi mas'alatin walaysa laha fiha walaysa laka fiha imamun. Janganlah engkau mengatakan dalam satu masalah, oh ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini boleh atau ini tidak boleh, walaysa laka fiha imam, dan tidak ada padamu dalam masalah tadi imam, belum ada ulama yang mengatakan. Jangan berpendapat yang menyelisih pendapatnya para imam. Kalau tidak ada satupun ulama yang berpendapat, jangan berpendapat dengannya. La taqul fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan kamu berpendapat dengan satu pendapat, kamu tidak punya imam dalam masalah itu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Jadi manusia ada berapa tingkatan. Ada kata ahli fikih, itu ada beberapa tahapan dan tingkatan, dan masing-masing ditempatkan pada tempat mereka. Yang kita menyadari, mengakui dan menetapkan bahwa kita masih pada tingkatan al-awam, tingkatan orang awam, yang artinya kita mengikut kepada para ulama. Kita tidak bisa dan belum bisa untuk melakukan ijtihad. Qala rahimahullah, farahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi walam yarfa'hu walam yarfa'ha fawqa manzilatiha wa akhadhal ilma an tariqati salafihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Tahu, oh saya belum mampu untuk ijtihad. Tidak perlu apa susah-susah melakukan ijtihad. Ikuti pendapatnya imam. Tahu kadar dirinya, tahu kedudukan dirinya, sehingga tidak mengangkat dirinya di atas kedudukannya, tidak menempatkan dirinya di atas tempatnya. Ibaratnya kalau santri, ya akuilah sebagai santri, jangan menempatkan diri sebagai guru. Itu mudahnya, gambarannya. Artinya seorang mengetahui kadar kemampuan dan kedudukan dirinya dan menempatkan pada tempatnya, tidak apa? Mengangkat di atas tempatnya. Demikian juga wa akhadhal ilma an tariqati salafi, dan dia mengambil ilmu, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang yang mengambil ilmu di atas jalan para pendahulunya, para salafnya. Beliau rahimahullah mendoakan para pelajar yang mengambil ilmu agama ini mengikuti jalan para pendahulu, yaitu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Sehingga di sini kita ketahui bahwa ilmu itu tidak boleh istijal, tidak boleh tergesa-gesa. Belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menjadi santri, kemudian seperti ulama, itu salah. Yang benar ini, kemudian berfatwa, mengambil fatwa, ini demikian, hukumnya adalah demikian, itu salah itu. Masa ustadz itu ngomong begini, ya, menempatkan dirinya pada tempat, pada tempatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengetahui kadar dan kedudukan kita dan menempatkannya pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, yang insyaallah besok untuk santri ya liburan pulang, dan diingat ketika di rumah murojaah, karena masuk nanti murojaah, kemudian dua pekan berikutnya ulangan apa semester pertama pada tahun ajaran ini, sehingga dipersiapkan di rumah murojaah ya, hafalan yang sudah lebih dari berapa kemarin, setengah juz atau 20 juz, ulangannya 10 juz ya, sehingga dipersiapkan. Yang sudah selesai yaitu 15 juz ya. Yang di bawah 10 juz berarti semuanya dihafalkan dan nanti disetorkan ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tafadhalu barakallahu fikum.